Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun wal hadirat, fa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab al-iqtisad, bab tentang sikap sederhana dan tidak berlebih-lebihan fil ibadah, di dalam beribadah. Telah kita sebutkan beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang berkenaan dengan sikap sederhana, tidak berlebih-lebihan di dalam melaksanakan ibadah. Terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, halakal mutanaffi'un, sampai 3 kali beliau mengucapkan binasalah orang-orang yang melampaui batas, binasa, binasa orang yang melampaui batas. Di antara sikap melampaui batas di dalam beribadah, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel tatkala Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Ketika ada orang yang meninggal di antara mereka, dibunuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina yang nantinya bagian dari sapi betina tersebut dipukulkan kepada si mayit, dan biiznillah nantinya akan menyebutkan siapa pembunuhnya. Akan tetapi Bani Israel berlebih-lebihan ketika Nabi Musa AS memerintahkan mereka untuk menyembeli seekor sapi betina dengan pertanyaan-pertanyaan yang melampaui batas dan memberat-beratkan diri mereka sendiri. Bertanya tentang sapi yang bagaimana. Ketika dijelaskan sapi yang tidak muda, tidak tua, tapi pertengahan dan menyenangkan hati orang yang melihat. Mereka bertanya lagi, warnanya yang bagaimana? Dijelaskan warnanya kuning, ketua-tuaan, membuat senang orang yang melihatnya. Ternyata mereka tidak cukup sampai di sini, bertanya lagi kepada Nabi Musa AS, apa amalan sapi tersebut? Sampai dijelaskan sapi yang tidak digunakan untuk membajak tanah, tidak digunakan untuk menyirami air. Sehingga pertanyaan yang mereka ucapkan ini ternyata memberatkan mereka sendiri. Mereka harus mencari sapi dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Hampir saja mereka tidak bisa mendapatkannya. Padahal sebenarnya kalau seandainya mereka mencukupkan dengan perintah Nabi Musa AS menyembeli seekor sapi betina, mudah bagi mereka. Tinggal cari sapi betina kemudian sembeli, beres urusan. Tapi ternyata mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan diri mereka sendiri, sehingga mereka harus mencari sapi yang warnanya seperti itu, sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan juga sapi yang amalannya seperti yang disebutkan tadi. Menyulitkan mereka sendiri, hampir saja mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa AS. Ini dikarenakan sikap berlebih-lebihan. Begitu juga seseorang hendaklah menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalam berbagai macam ibadah, baik di dalam sholat, di dalam berpuasa, atau di dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Apabila seseorang berlebih-lebihan melampaui batas terhadap dirinya, terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka dia akan binasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanaffi'un. Celaka, binasa orang yang melampaui batas. Nah, di antara contoh yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang sakit pada bulan Ramadan, sakit yang parah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan kepadanya untuk berbuka puasa. Dikarenakan orang yang sakit butuh untuk makan, butuh untuk minum supaya mengokohkan tubuh, menyehatkan badannya. Akan tetapi ada sebagian orang yang berlebihan. Walaupun dalam keadaan sakit seperti itu, sakit parah, memaksakan dirinya berpuasa sehingga mencelakakan dirinya sendiri, bertambah parah sakitnya, bahkan ada yang sampai dia meninggal dunia. Sehingga sikap yang semacam ini, sikap berlebih-lebihan ini, bisa membinasakan. Nah, atau mungkin contoh yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu, tapi melampaui batas. Nah, di antara contohnya ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sikap berlebihan. Kenapa? Dikarenakan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi terbaik umat ini, mereka tidak mempertanyakan bagaimana sifat hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup baik kita mengimaninya saja. Misalnya dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi Rahman yuqallibuhu kaifa syaa." Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memutarbalikannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya dari hadis yang kita bacakan ini cukup kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai jari-jari. Nah, adapun orang yang berlebih-lebihan di dalam permasalahan ini, berlebih-lebihan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mencari-cari hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sebutkan tadi, para sahabat tidak mempertanyakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cukup mengimaninya saja. Adapun orang yang berlebihan tadi, dia akan membahas dan mencari, berarti berapa jumlah jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berpikiran lagi, apakah jari-jarinya itu ada ruas-ruasnya seperti kita? Nah, kalau ada ruas-ruasnya, berapa ya ruas-ruasnya? Nah, ini sikap berlebihan. Nah, sikap berlebihan. Pada kewajiban kita mengimani saja, cukup. Cukup beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang sifat. Allah mempunyai tangan, kita iman. Jangan sampai kita bahas, kita cari bagaimana tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada sikunya, apakah ada ininya, itunya, jangan. Ini sikap berlebihan. Atau misalnya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulsul lail akhir." Rabb kami Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dari hadis ini cukup kita mengimani bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah nuzul, turun. Cukup kita beriman. Di antara sifat Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Jangan berlebih-lebihan dengan menanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. apakah loncat ataukah bagaimana? Jangan. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam ayatnya. Begitu juga Rasulullah tidak menyebutkan dalam sunnahnya tentang bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempertanyakan bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya mengimani saja bahwasanya sifat Allah adalah turun. Nah, jangan sampai muncul pertanyaan lagi, kenapa turunnya mesti di sepertiga malam terakhir, tidak di seperempatnya, tidak di pertengahannya, di sikap yang berlebih. Nah, kemudian sifat muncul lagi, pemikiran-pemikiran yang berlebih. Kan sepertiga malam terakhir itu kadang-kadang berbeda-beda tiap negara. Negara ini sepertiga malam terakhirnya mungkin sekarang. Negara yang ini nanti 2 jam lagi. Yang ini 3 jam lagi. Dan sebagainya. Berarti Allah itu turun terus-menerus. Ini enggak boleh dipertanyakan semacam ini. Ini pertanyaannya sifatnya berlebih-lebihan. Nah, pertanyaan-pertanyaan, ucapan-ucapan yang tidak diberikan pahala, bahkan ucapan-ucapan yang lebih dekat kepada dosa-dosa. Tatkala kita mempermasalahkan dan mempertanyakan hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, ini muncul tadi dikarenakan sikap berlebih-lebihan. Dia berlebih-lebihan terhadap hadis yang disebutkan tadi. Sehingga sampai bertanya bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa turunnya di sepertiga malam terakhir, tidak di seperduanya, tidak di seperempatnya, dan lain sebagainya. Kalau Allah turun sepertiga malam terakhir, kan keadaan dunia ini berbeda-beda. Sekarang sepertiga malam terakhir negeri ini, mungkin di negeri yang lain 2 jam lagi, 3 jam lagi. Oh, berarti Allah itu turun terus-menerus. Nah, ini ucapan-ucapan yang berlebih-lebihan yang semacam ini. Ucapan-ucapan yang tidak diberikan pahala dan juga tidak terpuji, bahkan lebih dekat kepada dosa. Nah, masalah-masalah yang seperti ini yang manusia tidak mampu untuk menjangkaunya, dan juga masalah-masalah gaib, orang yang lebih baik dari kita, mereka tidak mempertanyakan. Para sahabat sekali lagi tidak mempertanyakan tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang lebih baik dari kita. Mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mereka lebih semangat daripada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bertanya tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk menahan diri dari sifat berlebih-lebihan. Cukup bagi kita mengatakan sami'na wa ata'na wa sadaqna wa amanna. Kami mendengar, kami mentaatinya, kami membenarkannya, dan kami mengimaninya. Nah, cukup dari kita demikian. Adapun kalau kita mencari-cari tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, nah, atau muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi, kenapa sepertiga malam terakhir kan bergantian di dunia ini, berarti Allah terus turun. Ini pertanyaannya sifatnya berlebihan. Sekali cukup bagi kita mendengar, taat, membenarkan dan mengimaninya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, contohnya lainnya, orang yang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan wudu. Kadang-kadang dia berwudu lebih dari 3 kali, sampai 5 kali, sampai 7 kali, dengan alasan supaya benar-benar bersih. Padahal Nabi SAW menyebutkan maksimal untuk membasuh anggota wudu itu 3 kali. Barang siapa yang lebih, kata Nabi SAW, maka dia telah berbuat zalim dan melampaui batas. Nah, atau sebagian orang berlebihan di dalam mandi junub, sampai menghabiskan beberapa ember air, bahkan ke 1 bak dia habis semuanya. Ada sebagian berlebihan supaya bersih, katanya. Nah, jadi ada sikap berlebihan. Sehingga sikap berlebihan di dalam agama ini perbuatan yang tercela. Dan makna berlebihan di sini keluar dari batasan syariat. Adapun dia semangat melaksanakan ibadah, selama tidak keluar dari batasan syariat, maka ini perkara yang dihasil. Ketika seorang berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah, bersegera dalam melaksanakan ibadah, ini perkara yang dihasil. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang dicela itu kalau berlebih-lebihan sampai keluar batasan syariat. Selama kita dalam batasan syariat, maka tidak dinyatakan berlebih-lebihan. Kita melaksanakan syariat Islam misalnya dalam berpakaian, ini tidak berlebih-lebihan dalam syariat. Nah, atau melaksanakan syariat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini tidak berlebihan dalam menjalani Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang dimaksud dengan berlebihan adalah melampaui batas hingga keluar dari syariat. Seperti sikap orang-orang Khawarij. Sikap mereka berlebihan sampai keluar batasan syariat. Nah, semangat di dalam berjihad sampai keluar dari batasan yang syariatkan, semuanya di atas namakan jihad. Padahal Al-Quran dan As-Sunnah berlepas diri. Demonstrasi dinamakan jihad. Membunuh para penguasa, memberontak kepada penguasa, dinamakan jihad. Ini sikap melampaui batas, berlebihan dalam agama, dikarenakan keluar dari batas syariat. Syariat ini tidak mengajarkan demonstrasi. Diajarkan saja tidak, bagaimana mungkin dinamakan sebagai jihad? kan termasuk perkara yang dilarang dalam agama ini, memberontak kepada penguasa yang muslim. Nah, tadi kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah banyak disebutkan biografi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang semangat di dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dikenal dengan Ashabus Suffah, yang tidur di pelataran masjid. Nah, namanya Abdurrahman ibnu Zahri. Asal beliau di Yaman, Ad-Dawsi al-Yamani asalnya beliau. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga